بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدنا علما وارزقنا فهما، آمين. اللهم آمين. اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب صافي الهنية وهاب غني. اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب صافي الهنية وهاب غني. اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب صافي الهنية وهاب غني. الحمد لله، segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di sini. Mudah-mudahan semua langkah-langkah kita yang kita langkahkan dalam menghadiri majelis taklim, mudah-mudahan menjadi sebab kemudahan langkah-langkah kita kelak menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan insyaallah duduknya kita di sini pula menjadikan sebab bertambahnya ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bertambahnya iman kita dan tetapnya akidah kita, agar insyaallah kala datangnya malaikat Izrail mencabut nyawa, Allah mencabut nyawa kita dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, limpahan syukur pula tak lupa kita panjatkan kehadirat Allah, karena Allah Subhanahu wa taala juga masih tetap menganugerahkan kepada kita limpahan nikmatnya, sehingga ada nikmat yang kita sadari, ada pula nikmat yang tidak kita sadari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kata Allah, kalau kamu mau menghitung nikmatku, maka sejatinya kamu tak akan pernah mampu menghitung nikmatku. Karena manusia biasanya hanya melihat nikmat yang terlihat. Adapun nikmat yang tak terlihat, mereka tidak merasakan. Nikmat yang terlihat hanyalah nikmat yang dapat digapai, berupa nikmat materi, nikmat makanan, nikmat minuman, dan lain-lain sebagainya. Tapi nikmat yang seringkali tidak terlihat, nikmat yang ada di tubuh kita, nikmat rohaninya kita. Saat Allah Subhanahu wa taala meminta kita bersyukur dari nikmatnya makanan yang kita makan untuk jasmani kita, maka sepatutnya pula kita ini menjadi hamba yang bersyukur, karena Allah Subhanahu wa taala menyuguhkan kepada kita nikmat rohaninya. Saat Allah menyuguhkan kita hidangan dunia, ada makanan, ada minuman yang setiap hari kita makan dari pagi hingga malam, semua itu nikmat. Tapi kita perlu sadar, itu nikmat jasmani. Ada juga nikmat rohani yang seringkali luput dari kita untuk kita syukuri, yaitu berupa nikmat kita mengingat Allah, kita berzikir kepada Allah. Juga salah satu nikmat itu adalah nikmat kita diperkenankan hadir di majelis ilmu, agar kita menambah kekuatan rohani kita. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tapi seringkali luput dari kesadaran kita. Karena nikmatnya berbeda, enggak seperti nikmatnya jasmani. Kalau nikmatnya jasmani lebih terlihat, tapi adapun nikmatnya rohani tidak demikian. Nah, insyaallah mudah-mudahan nikmat yang kita lagi disuguhkan oleh Allah berupa hidangan yang datangnya dari langit, bukan lagi hidangan yang enak lezat dicicipi oleh lisan, tetapi insyaallah nikmat hidangan ini adalah nikmat yang membuat kita tenang damai di hari kemudian. Nikmat yang membawa kita berada di dalam keadaan yang nikmat di atas nikmat, karena nikmat yang kita kejar bukan hanya nikmat di dunia, tapi yang kita harap adalah dambaan kita. Kita pun mendapatkan kenikmatan di alam barzakh, dan kita juga kepengen mendapat kenikmatan di alam akhirat, yaitu menduduki surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita semua dapat nikmat gak cuma di dunia, tapi yang paling kita kejar adalah nikmat barzakh, kemudian nikmat selanjutnya nikmat akhirat. Di barzakh kita bisa ngerasain lubang kubur kita menjadi salah satu raudhah min riyadhil jannah, salah satu taman dari tamannya surga, dan mudah-mudahan dia begitu terang, begitu indah, begitu nyaman dihuni. Insyaallah mudah-mudahan kita didampingkan dengan orang-orang soleh. Itu merupakan nikmat yang kita kejar. Dan tentunya juga kalau di alam barzakhnya sudah dapat taman surga, insyaallah di akhiratnya kita benar-benar dapat surga. Amin ya rabbal alamin. Maka syukuri nikmat itu. Sadari nikmat itu. Dengan kita menyadarinya, dengan hadirnya kita di sini, bahwa Allah ternyata begitu cinta kepada kita. Bahwa Allah ternyata begitu sayang kepada kita, dan Allah menginginkan kebaikan untuk kita sampai saat ini. Dan selagi Allah berikan kita kesempatan untuk menyadari nikmat, insya Allah sebelum lagi nanti datangnya nikmat, kita pun sudah menjadi hambanya yang siap menerima nikmat. Bahkan kita bisa menjadi hamba yang bersyukur akan nikmat sebelum nikmat itu tiba. Insyaallah hari ini kita duduk majelis, mudah-mudahan nikmat selanjutnya yang Allah akan berikan kepada kita sudah kita syukuri sekarang. Terima kasih ya Allah, Kau takdirkan hamba hari ini duduk di sini. Terima kasih ya Allah, Kau takdirkan telinga ini untuk mendengar kebaikan hari ini. Terima kasih ya Allah, Kau takdirkan mata ini untuk memandang hal-hal yang baik pada hari ini. Terima kasih ya Allah, Kau pilihkan kami tempat duduk terbaik di antara tempat duduk yang ada di muka bumi ini. Terima kasih ya Allah atas segala nikmatnya, dan terima kasih ya Allah atas nikmat yang akan datang setelah hari ini. Nikmatnya belum datang tapi kamu udah terima kasih. Kita kalau ketemu sama orang belum ngasih, kita belum ngasih baru niat mau ngasih. Tahu-tahu orang itu udah makasih dulu sama kita, enak apa enggak gitu? Kira-kira besok mau kita kasih apa enggak tuh orang? Pasti. Maka kita begitu sama Allah. Makasih ya Allah untuk nikmat-Mu yang akan datang kepada kami. Wah, kira-kira nikmat yang bakal datang dari Allah berapa banyak? Belum datang, udah syukur duluan. Kalau udah datang, harus syukur lebih banyak. Dan insya Allah kita ini dijadiin salah satu umat Nabi Muhammad yang tergolong sedikit. Yang Allah sebut di dalam firman-Nya, wa galilun min ibadiyah asyakur. Sedikit dari hamba-hambaku, kata Allah, yang pandai bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit. Sedikit tapi pandai syukur nikmat. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Tapi kita mau lanjut. Alhamdulillah hari ini kita ketempatan di majelis yang mudah-mudahan berkahnya dua kali lipat. Ya, tempat ini tempat yang didudukin oleh orang-orang soleh, yang punya orang soleh. Ya, insyaallah mudah-mudahan duduknya kita, hadirnya kita di sini mendapatkan keberkahan yang lebih dibanding tempat-tempat lainnya. Insyaallah berkatnya orang soleh yang pernah duduk di sini menyampaikan kebaikan, nasihat, dan niatnya sahibatul bait yang membina tempat ini untuk digunakan dalam kebaikan. Mudah-mudahan berkat mereka semua Allah anugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Manfaat di dunia, manfaat di akhirat. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah di pertemuan sebelumnya kita sempat membahas tentang perkara tafakur. Sedikit kita mau mengingat kembali, namun sebelumnya sama-sama kita awali kajian kita dengan doa ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafa wal intifa' wal mudhakarah wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hitha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtiqa'a mardati wa gurbih wa thawabih wa husnul khatima ma'al lutfi wal'afiyah wa salahil aqiba birahmatika يا أرحم الراحمين أمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المصنف رحمهم الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين. رضي الله عنا وعنكم عن سائر الأمة أجمعين. وينبغي أن تتفكر في تقصيرك في عبادة مولاك وتعرضك لسخطه بإتيانك مع أنه نهاك. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. وقال تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. وهذا التفكر يزيد في خوفك من الله ويحملك على لوم نفسك وتوبيخها ومجانبة التقصير وملازمة التشمير. Kemarin kita ngebahas tentang tafakkur dari ciptaan-ciptaan Allah. Tafakkur dari ciptaan Allah menambahkan ketakwaan, keimanan di dalam hati. Bahkan sampai disebutkan oleh beberapa ulama, at-tafakkur sa'ah khairum min ibadah sanah. Tafakkur sesaat. Tafakkur ini apa artinya? Merenung dengan penuh pelajaran. Merenungi ciptaan Allah dengan penuh pelajaran. Merenung sesaat katanya lebih utama daripada ibadah setahun. Ngelihat langit sesaat dengan penuh pembelajaran, dengan penuh keagungan kepada sang penciptanya, katanya lebih besar daripada kamu ibadah satu tahun. Artinya kamu ibadah satu tahun, ibadah aja tapi gak muncul rasa kagum kepada yang menciptakanmu, kepada yang memerintahkanmu dalam ibadah, maka berarti ibadah kita biasa-biasa aja. Tapi ada waktu sesaat kamu luangkan dari hidupmu untuk merenung akan kekuasaannya, akan ciptaannya, akan keindahan buatannya dari yang Allah ciptakan kepada kita semua, maka sesaat itu katanya lebih utama daripada kamu ibadah selama setahun. Sesaat berpikir tentang langit yang Allah buat begitu indah, jika ingin kita samakan dengan buatan manusia, tidak ada satupun manusia yang mampu mengunggulinya. Setinggi apapun gedung dibuat oleh manusia, negara yang satu dengan negara yang satu saling membanggakan gedung tertingginya, namun gak ada yang lebih tinggi dari apa yang Allah ciptakan. Gak ada yang bisa mengungguli ketinggian yang Allah ciptakan, langit. Yang satu gedung ini dengan bangganya bilang, langit di bawah kita. Tapi begitu jika melihat ke atas, masih ada langitnya Allah. Siapapun mereka dengan segenap kekuasaan yang mereka punya, hakikatnya saat mereka melihat ke langit, tetap masih ada yang lebih kuasa, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Melihat sejenak dari langit, dari lautan yang terbentang luas, yang tak terhitung jumlah bilangan laut binatang yang ada di dalamnya, yang menjadi makanan kita dan makanan penghuni laut sendiri. Allah suguhkan itu buat kita begitu luas, gak pernah stoknya habis, terus menerus ada, dari binatang terkecil sampai yang terbesar sekalipun, beraneka ragam keindahan yang ada di dalamnya. Allah suguhkan, Allah buat bukan hanya untuk begitu saja ada, tapi agar kita yang hidup di sini merenungi bahwa betapa indahnya ciptaan Allah. Sang Maha berkarya. Kalau ada orang begitu senang membanggakan karyanya, namun saat dipadukan karyanya manusia dengan karyanya Allah Subhanahu wa taala, enggak ada satupun yang mampu mengungguli karyanya Allah. Kemarin kita belajar begitu dalam, insya Allah mudah-mudahan setiap kali kita melihat apapun yang kita lihat di muka bumi ini, kita lihatnya dengan bi'ainu ta'bi, lihatnya dengan pandangan belajar. Kalau kata guru saya Al-Habib Umar bilang, gak ada sejengkal segala sesuatu yang di muka bumi ini sejengkal pun kecuali di situ ada pelajaran yang Allah berikan. Setiap jengkal yang ada di muka bumi ini, di situ lu ilim, di situ ada ilmu yang bisa kamu petik dari pelajarannya. Baru sejengkal yang ada di bumi, belum di langit dan seterusnya. Betapa besar anugerah dan kebesarannya Allah. Kemudian selanjutnya, setelah kita melihat, mengamati dari segala bentuk ciptaan Allah yang maha agung, ciptaan Allah yang maha besar, selanjutnya kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad di dalam kitab Risalatul Mu'awanahnya, وَيَنْبَغِي أَنْ تَتَفَكَّرْ فِي تَقْصِيرُكَ فِي عِبَادَةِ مَوْلَاكَ. Hendaknya kamu merenungi. Merenungi apa? Merenungi kekuranganmu di dalam ibadah kepada Allah. sekian besar Allah anugerahkan kepada kita sebesar ini nikmatnya, lalu kita renungkan sebesar apa ibadah yang kita berikan untuknya, sebesar apa perbuatan baik yang sudah kita lakukan untuknya, sebesar apa usaha kita di dalam mengejar ridhonya. Renungkan, kata Habib Abdul Haddad, fi taqsirik fi ibadah maulana, kekurangan kita di dalam ibadah kepada Allah. Bahkan ada kita mungkin yang merasa sudah ibadah tanpa mempertimbangkan apakah ibadah itu baik atau tidak kita kerjakan, apakah ibadah itu bagus atau tidak kita kerjakan. Masya Allah, ada kisah seorang ulama sufi saleh, rajin ibadah bukan main. Dia punya salah satu usaha di salah satu pasar, ada tokonya di sana. Tiba-tiba dia dapat berita di tengah malam, dia lagi sedang tahajud, lagi doa sama Allah, ada orang teriak ngabarin kalau pasar itu kebakaran. Maka bergegas orang alim ini, orang soleh ini yang lagi sholat, lagi tahajud, selesai dia sholat, dia bergegas menuju pasar. Begitu sampai di pasar, didapetin semua pasar, toko-toko orang yang ada di situ kebakar, kecuali toko dia doang. Kecuali toko dia aja gak kebakar. Gak kebakar, walau sedikit kesentuh api gak. Semua toko sebelahnya habis. Lu udah semua, dia toko, dia punya toko gak? Dia punya toko gak kebakar. Fadi yang ngucap di tengah-tengah orang yang sedang teriak-teriak melihat tokonya kebakaran, barangnya habis, ludes. Dia ngucap, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau kita jadi dia, kita begitu juga gak? Otomatis, refleks. Dikala kita melihat orang lain mendapatkan ujian, tahu-tahu kita diselamatkan sama Allah, refleks ini mulut pasti ngungkapin rasa syukur. Alhamdulillah, seketika dia ngucap alhamdulillah, subhanallah. Setelah dia ngucap alhamdulillah, dia nyadar, saya kok tega banget. Orang-orang lain ini lagi bersedih semua. Semuanya lagi kerugian. Semuanya lagi bersedih. Semuanya lagi meratapi nasibnya yang mungkin ada yang satu-satunya toko dia, barangkali itulah modal yang ada di dalam sana. Walhasil dengan segenap kesulitan yang dihadapi setiap orang yang kena musibah, dia ngerasa nyesel. Padari seselannya dia itu, dia nyesel, dia minta maaf sama Allah. Dia tobat sama Allah, ya Rabb, maafin kesalahan saya yang satu itu. Saya ibaratnya bahagia di atas penderitaan orang. Padahal kalau kita lihat, dia bahagia di atas penderitaan orang atau enggak? Enggak. Enggak begitu adanya gitu. Tapi dia tiap hari nangis sama Allah, minta maaf karena dia mengungkapin rasa syukur kalau dia melihat orang lain menderita. Jadi di dalam Islam itu, kalau ada orang tertimpa musibah, kita disuruh sama Allah mengucap hamdalah. Karena kita tidak diberikan ujian yang serupa. Tapi syaratnya gak boleh ngucap sampai orang yang kena musibah itu kedengeran ungkapan rasa syukur kita. Jadi ibaratnya nih, kita ngelihat ada anak orang tabrakan misalnya. Begitu ente tahu dia bukan anak ente, itu kamu tahu itu bukan anak kamu, kamu ucap alhamdulillah. Tapi jangan ngucap alhamdulillah di depan anaknya si ibu, apa ibunya si anak. Karena itu akan menyakiti hatinya, gitu. Nah, inilah yang terjadi sama si ulama ini nih. Dia nyesel karena dia enggak sengaja spontan begitu nyampe di toko itu di pasar, toko orang semua kebakar, toko dia selamat. Dia teriak dengan kencengnya alhamdulillah, nyesel. Habis dia ngucap itu nyesel. Bertahun-tahun tobat sama Allah. Bertahun-tahun tobat sama seselannya dia karena ungkapin rasa senang, bahagia, padahal itu untuk dirinya sama Allah, tapi karena berkenaan nyangkut dengan penderitaan orang, nyesel, nangis bertahun-tahun. Sampai anaknya, dia punya anak berarti udah berapa tahun? Hila dalam kisah itu katanya garib salah sini sana, 30 tahun diminta ampun sama Allah, tobat sama Allah gara-gara perbuatannya itu. Pak, anaknya udah gede, anaknya udah tua. Dipanggil sama bapaknya, sini. Kamu ingat gak kejadian waktu itu di pasar? Toko kita kebakaran, toko orang semua kebakaran, toko kita selamat. Anaknya bilang, iya bah ingat. Fah, kamu tahu 30 tahun yang lalu dari kejadian itu saya minta ampun sama Allah. Baru hari ini saya dapat kabar Allah terima tobat saya. Baru hari ini saya dapat kabar Allah terima tobat saya. Fah, kalau kita kejadiannya di situ, apa kita akan seperti itu? Segitunya, itu bukan perkara yang berkenaan dengan wajib. Itu adalah perkara hal lain. Urusan sunnah barangkali, yang dia minta ampun sama Allah, tapi dia gak mau beranjak dari permohonan ampunnya, sampai betul-betul dia dapat kabar, ibaratnya dapat isyarah, dapat apapun berita yang mengatakan bahwa Allah sudah menerima taubat. Dia gak mau berhenti. Lalu kita ukur dengan ibadah kita. Kita ngerjain wajib. Yang wajib kita ini, siapa yang menjamin kalau dia udah diterima? Yang sunnah dari kita ini, siapa yang menjamin kalau dia udah diterima? Dan dari segenap banyaknya amal ibadah kita yang lain, siapa yang menjamin kalau ini udah keterima? Lalu apa yang bikin kita begitu tenang? Menganggap bahwa innallaha ghafurur rahim. Oh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya orang sholat, dia sholat aja. Tapi dia enggak pentingin. Sholatnya itu mesti bagaimana? Apakah udah betul? Apakah ada hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala larang tapi ternyata masih saya kerjakan? Atau mungkin barangkali kalaupun dia sudah rajin sedekah, dia mengintrospeksi diri, apakah sedekah saya ini sudah baik dan benar? Apakah sedekah saya ini sudah sesuai dengan yang Allah perintahkan? Oke, katakan saya mau hijrah, orang zaman sekarang. Saya bilang saya mau hijrah, saya mau jadi pribadi yang lebih baik. Kalau kamu menentukan dirimu hijrah, apa kamu juga yang menjamin kalau kamu sudah dihitung berhijrah? Apa kita yang menjamin diri kita demikian itu? Enggak ada satupun orang yang berani ngejamin. Lalu apa yang tersisa dari kita kalau ternyata kita enggak punya jaminan? Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir dalam untaian syair kasidah-kasidah yang beliau buat, beliau sendiri yang mengatakan, ya Rab, ma makna amal? Kalau urusannya mau ngukur amal, enggak ada amal kita yang benar. Enggak ada sekelas ulama terkemuka mengatakan enggak punya amal. Tapi yang dia punya apa? Lakin lana fika amala. Rob, kami itu hanya punya harapan sama kamu. Kami hanya berharap amal kami ini bisa kau terima. Amal kami ini bisa kau terima. Hanya itu. Wa kasbuna kullu zalal. Kata kalau dihitung kasabnya kita, usaha kita semua, semuanya enggak sebanding dengan apa yang Allah kasih sama kita. Lakin lana fika amal. Karena harapan itulah kami balik semangat setiap kali datang panggilan taat, kami kembali semangat. Setiap datang panggilan kebaikan, kami kembali semangat. Apa yang kami harap? Harapan kami kepadamu yang Maha menerima kekurangan kami. Kan ada orang Bani Israel dulu ya, ibadah sini puluhan tahun. Rasulullah cerita, saat tiba-tiba datang yaumul hisab, hari di mana diperhitungkan semua amal ibadah. Maka orang tersebut dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala, dihitung amal ibadahnya, lalu Allah bilang, "Udkhuluh janna bi rahmati." Kata Allah, masukkan dia ke dalam surga dengan rahmatku. Ini orang Bani Israel nanya, Rob, kok masuk surganya karena rahmat? Kenapa bukan masuk surga karena amal? Saya ini tahunan beramal. Saya tinggal di gunung sampai enggak berkeluarga. Saya tinggal di gunung sampai enggak punya anak. Saya tinggal di gunung ini sampai enggak punya teman. Hari-hari sibuknya saya hanya ibadah, katanya orang Bani Israel ini bilang. Kemana amal ibadah saya semuanya? Kalau ternyata ujung-ujungnya saya masuk surga karena amalmu, karena rahmatmu ya Allah. Kata Allah, kamu mau hitungan amal? Mari kita hitung. Satu nikmat mata ya Allah kasih buat kita, yang buat kita bisa ngelihat kemana aja, yang bikin kita bisa melihat segala keindahan yang ada. Satu nikmat mata yang di dalamnya terkandung jutaan saraf dari sang maha karyanya Allah. Diambil sama Allah satu mata, ditaruh di timbangan. Kata Allah, berapa tahun kau beramal? Sini nih ya Rabb, puluhan tahun. Ayo kita timbang. Satu nikmat mata dengan ibadahmu yang puluhan tahun itu. Begitu ditimbang, ibadahnya yang puluhan tahun masih kalah berat sama satu nikmat mata yang Allah kasih. Kata Allah, kalau mau hitung-hitungan kalah. Gak ada satupun dari kita yang sanggup. Kalau mau hitung-hitungan sama nikmatnya Allah, itu baru nikmat mata. Belum nikmat-nikmat yang lainnya. Belum nikmatnya Allah kasih kita hidup, nyawa, nafas, darah yang mengalir. Itu baru nikmat yang ada di badan aja. Belum nikmat yang di hati, belum nikmat yang kita genggam dari nikmatnya harta duniawi dan seterusnya. Kata Allah mau hitung-hitungan. Maka jangan pernah bangga sama amal. Karena apa yang kamu lakukan, sejatinya semua itu gak akan mampu menyamai apa yang Allah berikan. Gak bisa. Maka di sini kita diajak merenung. Merenung akan kekurangan kita di dalam ibadah. Lalu kalau semua orang masuk ke dalam surga dengan rahmat, untuk apa kita ibadah? Kan nanyanya gitu. Kalau semua orang dimasukin surga rahmat, untuk apa kalau gitu kita ibadah? Ya udah, kita mengacu pada tumpuan rahmat Allah aja. Kenapa kita harus mati-matian? Yang menentukan kita nanti di surga level berapa adalah ibadah kita di sini. Sejauh mana semangat kita dalam mengejar ridhonya, sejauh mana semangat kita dalam meneladani akhlak Rasulnya, sejauh mana upaya kita dalam menegakkan syariatnya, seperti itulah kelak ganjaranmu nanti di level berapa yang akan kamu raih pahalanya di surganya. Jadi kalau kamu mau level tinggi, ya pantesin diri dong. Semua orang pasti dapat tiket mudik, katakan gitu. Semuanya pasti dapat tiket mudik. Tapi ada yang naik pesawat, ada yang naik kereta, ada yang naik mobil, ada juga yang naik motor. Kan gitu. Ada juga dengan apa? Mungkin naik bis, turun naik stasiun dan lain sebagainya. Semua ala hasabul amal, tergantung amalmu. Barangkali yang orang yang sudah berada di jabatan tinggi naiknya pesawat. Tapi orang yang di bawah naiknya kereta, di bawahnya lagi dan seterusnya. Makin tinggi, makin rendah dia punya status, makin rendahlah dia dapat kompensasinya. Nah begitu, semuanya dapat. Masuk surga umat Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kamu mau bicara mau dapat surga yang mana, gak pantas kalau ibadahnya gak sesuai. Itulah kenapa orang soleh biarpun dia tahu masuk surga itu dengan rahmat Allah, gak mereka putusin sedikit pun dari diri mereka, waktu mereka untuk terus beribadah kepada Allah, memantaskan diri mereka untuk mendapat surga yang tertinggi di sisinya. Nah, jadi gitu, kita ngerenung. Jadi kalau kita sadar di sini, ternyata ada dari amal kita yang kurang, yang kiranya ternyata amal kita itu banyak justru mendatangkan kemurkaan Allah dengan seringnya kita ngerjain apa-apa yang Allah larang sejauh ini. Akan ini banyak dari kita gak sadar. Merasa ibadah, tapi ternyata di situ kita terseret kepada amarahannya Allah. Karena seringnya kita ngelakuin perkara-perkara yang Allah larang. Ngerasa udah sholat, atau barangkali ngerasa udah benar, udah berubah, tapi ternyata ada hal-hal yang Allah masih larang kita, tapi tetap kita kerjain. Nah di sini kita merenung. Wa qala Allahu ta'ala, Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku ini menciptakan jin maupun manusia kecuali tujuan dari penciptaan itu adalah untuk ibadah. Liya'budun. Kata ulama, arti liya'budun liya'lamun. Biar mereka tahu siapa Tuhannya, siapa dirinya. Biar mereka apalagi liya'budun, biar mereka itu bisa beriman kepada Allah dengan sebaik-baiknya iman. Maknanya luas. Tapi di balik hikmah tujuan Allah menciptakan bangsa jin ataupun bangsa manusia, tujuan utamanya adalah untuk ibadah. Jadi kalau ada orang hidup tapi lupa tujuan utamanya di dalam hidup, merugilah dia. Kenapa kita jumpai banyak orang sekarang yang biarpun dia sudah dipenuhi dengan kenikmatan dunia, tapi dia masih tetap nangis di tengah rumahnya. Dia masih sedih dengan kekosongan dan kehampaan hatinya. Bahkan mereka yang sudah memiliki segala-galanya, bolak-balik ke rumah sakit bukan karena sakit jantung, bukan karena sakit ginjal. Sakit gak tahu dia kenapa. Dia aja gak tahu dia sakit apa. Sekali-sekali dia ngerasa pusing, begitu dicek pusing, gak kenapa-napa pusing kepalanya. Toto nanti dia ngerasa dadanya sesek, begitu diperiksa baik-baik aja dadanya. Nanti sesekali dia ngerasa apalagi badannya gak enak nih, lemes, aduh kayak ada apa-apa, begitu periksa ke dokter gak kenapa-napa. Kenapa hal itu semua bisa terjadi? Iya, kamu lupa tujuan hidupmu. Kamu terlalu tergiring dengan harapan dunia, pencapaian dunia, pandangan dunia. Orang-orang di sekitarmu melihatmu bagaimana dengan cara pandangan dunia, sampai lupa, kamu tuh diciptakan tujuannya untuk apa? Untuk ibadah. Dan kalau untuk ibadah, ibadah tuh yang benar tuh gimana? Apa ibadah cuman yang kumpul-kumpulan dalam satu majelis, tapi kamu gak betul-betul bisa memaknai majelis? Oh, saya belajar nuntut ilmu. Oh, begitu? Apakah itu yang dicari? Hanya sekadar nuntut ilmu, yang kamu cari adalah di mana yang kamu senang duduk, di situ kamu duduk. Kamu gak senang, kamu tinggal mangkak kapan aja kamu mau. Apa itu yang kamu cari? Apa itu yang kamu maksud-maksud daripada ibadah? Sahabat Nabi Muhammad SAW, dulu ada orang datang ke hadapan Nabi, baru masuk Islam dari salah satu kota. Begitu dia tiba di Madinah, masuk Islam di tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia bilang, "Rasul, saya ini enggak punya waktu banyak. Saya punya kerjaan di kota saya yang enggak bisa saya tinggal. Maka saya di sini enggak punya waktu banyak untuk belajar Islam kepadamu. Ajarkan aku sesuatu yang kiranya dengan pelajaran itu dapat jadi pegangan hidupku sampai akhir hayat." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memerintahkan sahabat. Bayangin loh, orang itu datang mau belajar sama Nabi. Kalau andai itu terjadi sama kita sekarang, kita datang mau belajar, toto yang ngajarin kita ngelempar kita tuh belajar menu aja tuh. Barangkali kita nggak terima ya. Ini sahabat datang nanya Rasul, kata Rasul, pergilah tuh ke Fulan, belajar sama si Fulan. Nih sahabat dipanggil sama Nabi satu, ajarin dia surat Az-Zalzalah. Ajarin nih orang surat Az-Zalzalah. Dia belajar. Emang karena niatnya mau belajar. Bukan karena niatnya mau urusannya sama siapa belajarnya. Tapi dia niat mau belajar. Apa yang disuruh sama Rasul? Az-Zalzalah. Diajarin sama sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dia nih yang baru belajar nanya, apakah nanti dunia akan bergoncang? Hadza ma qalahul Qur'an, katanya sahabat Nabi ini yang ngomong, itulah yang Al-Qur'an katakan. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Dilanjutin lagi, dan isinya bumi ini semua akan dikeluarkan. Nanya lagi dia, apa akan terjadi seperti itu, bumi ini dengan beserta isinya akan keluar? Hadza ma qalahul Qur'an, kata sahabat bilang, inilah yang dikatakan Al-Qur'an. Wa qala al-insanu malaha. Kala itu semua manusia berteriak, apa yang terjadi, apa yang terjadi? Yang di dalam rumah teriak keluar, nanya apa yang terjadi, kenapa ini dunia bergoncang? Ada apa? Ya, semuanya berteriak manusia, malaha, ada apa? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Kata Allah bilang, inilah hari di mana yang kala itu sudah kusampaikan tentang beritanya. Janjinya Allah. Ini hari terjadi. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka auha laha. Ini orang yang baru belajar dengeri. Berarti Allah bilang dunia ini akan hancur. Naam, dunia ini akan hancur. Berarti Allah bilang semua isinya akan keluar. Naam, semua ini isinya bakal keluar. Hari itu berarti bukanlah hari dusta. Ya betul, hari tersebut bukanlah hari dusta. Karena Allah sudah mewahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lanjutannya. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. وَمَنْ يَأْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّ يَرَهُ. Barang siapa yang beramal kebaikan, walaupun hanya seberat darah, maka seberat darah itu baik baginya. Tapi barang siapa yang beramal satu keburukan, walaupun keburukan tersebut hanya seberat darah, maka buruk baginya. Rasulullah suruh belajar surat Az-Zalzalah. Begitu surat ini selesai, yang belajar ngomong, cukup. Saya enggak butuh lagi ilmu yang lain. Cukup pegangan ini sampai saya mati. Saya enggak butuh ilmu yang lain. Tanya sama kita, berapa ayat yang kita udah dengar? Berapa ayat yang kita udah pelajari? Berapa sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sampai ke telinga kita? Bahkan berapa kajian yang sudah kita dudukin? Berapa majelis yang kita hadiri? Tapi dari sekian banyak pengajiankah, kajian, nasihat, hadis ataupun firman Allah yang sampai ke telinga kita, mana dari sekian itu yang menjadi pelajaran betul bagimu? Pelajaran yang bisa mengingatkanmu kala kamu berbuat salah. Pelajaran yang kiranya bisa menyemangatimu di saat kamu sedang-sedang bermalas-malasan. Mana pelajaran yang paling begitu menyadarkan kita untuk dekat kepada Allah? Pelajaran yang mana? Sahabat itu bilang, sudah cukup. Saya enggak butuh lagi tambahan ilmu. Bagi saya sudah cukup faham. Bahwa dunia ini semuanya akan hancur. Isinya semuanya akan binasa. Yang baik yang kita hanya yang baik yang kita kerjakan. Walaupun hanya seberat darah, maka di situ ada ganjarannya di sisi Allah. Namun keburukan yang kita kerjakan, walaupun hanya seberat darah, itu pun ada hitungannya di hadapan Allah. Udah cukup, mau apa lagi? Gitu dia bilang, udah enggak cukup. Dia pulang, ngislamin kotanya, ngislamin kampungnya hanya dengan ayat idza zulzilatil ardu zilzalaha. Orang kampungnya hanya belajar ayat idza zulzilatil ardu zilzalaha. Mereka bisa betul-betul serius dalam mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kita masya Allah, ilmu demi ilmu kita dengar. Kajian demi kajian dengan beraneka ragam guru-guru yang kita hadiri, kita dengar ilmunya masya Allah luar biasa. Wah, tinggal kitanya ini apa sekarang? Tahu tujuan. Tujuan dari kamu duduk di sini adalah kamu memperbaiki ibadahmu, memperbaiki jalan kita di dalam mengabdikan diri kita ke hadapan Allah. Itu tujuan utamanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Enggak ada lagi. Selanjutnya Allah SWT berfirman, afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilana la turja'un. Kata Allah bilang, apa kamu itu ngira saya ciptain kamu abath, sia-sia? Hanya begitu aja kata Allah, saya ciptain kamu abathan wa annakum ilana la turja'un. Apa kamu ngira selama ini saya ciptain kamu begitu saja sia-sia, lalu kamu gak akan kembali kepada saya? Kata Allah, mustahil. Allah yang datangkan kita, Allah pula yang mau kita kembali. Nah, lalu ada orang bilang, kalau Allah mau ciptakan kita, lalu Allah juga menginginkan kita kembali, ya, kenapa harus ada ibadah? Kenapa harus ada dosa? Kenapa harus ada hukuman? Kalau Allah memang tujuannya mau ngembaliin kita, Dan pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dijawab oleh Syekh Mutawalli Syarawi. Beliau jawab, ibu yang pada di rumah punya rumah, punya anak. Kadang-kadang kita di rumah suka bikin aturan enggak? Di rumah ada aturan. Yang mana aturan itu kalau anak dilanggar ada konsekuensinya, ada hukumannya. Apakah hukuman yang ibu-ibu buat itu karena ibu benci sama anak atau karena sayang sama anak? Hukuman yang kita buat peraturan di rumah itu dilarang narok sepatu sembarangan. Kalau sampai ada yang narok sepatunya sembarangan, konsekuensinya nyikat kamar mandi, misalnya gitu hukumannya, nyikat kamar mandi. Apakah ibu yang memberlakukan aturan itu dicap ibu yang jahat? Apa? Lalu ibu yang kayak gitu, ibu yang kayak gimana? Disiplin. Untuk dirinya atau untuk anaknya sebetulnya? Untuk anaknya. Kata Imam Tawali Syarawi bilang, tujuannya Allah menghadirkanmu lalu memberikan kamu pilihan antara taat wal maksiat. Adanya taat ada maksiat. Lalu Allah katakan, yang taat ada ganjaran, yang maksiat punya hukuman. Apakah hukuman itu karena Allah benci terhadapmu? Tujuannya itu adalah membuatmu, mendisiplinkanmu, agar kamu tidak menjadi pribadi yang sembarangan. Adanya aturan, dipilih. Kamu waktu bikin peraturan di rumah, apa kamu segitu seperti apa kalau kita bilang abrinya, kalau enggak bangun digebukin anaknya, kan enggak, pilihan. Kamu punya aturan narok sepatu di tempat, enggak narok sepatu di tempat berarti konsekuensinya nyikat kamar mandi, kan gitu. Adapun tuh anak mau milih narok sepatu enggak, apa kamu juga ikut campur, kan enggak. Sama Allah kasih perbedaan antara taat wal maksiat, kamu bebas milih. Dan Allah menggiringmu dengan hal yang sempurna, diberikan akal. Mana taat, mana maksiat, kamu bisa milih. Bukan Allah tahu hadirin apa kita ke dunia. Terus kemudian kita itu hanya apa? Hanya ya apa ada taat, ada maksiat. Kalau pada ujungnya memang kita balik kepada Allah. Kenapa Allah enggak bikin kita semuanya rata aja? Kenapa Allah gak bikin? Kalau begitu, adilkah Allah jika ternyata Allah pukul sama rata, sementara di tengah-tengah manusia itu ada yang rajin, ada yang malas, ada yang nurut, ada yang pembangkang. Lalu semuanya mau disamaratain masuk surga? Kalau kayak gitu Allah adil apa enggak? Kalau ada sekolah, siapa aja yang masuk pasti naik kelas, mau dia pinter, mau dia bodoh. Enggak ada ujian. Sekolah apa itu? Enggak usah ada ujian. Masukin anak ke situ, semuanya naik sampai lulus. Kalau saya jadi orang tua, saya enggak mau anak saya masuk ke situ. Kenapa? Saya enggak akan pernah tahu sejauh mana kemampuan anak saya. Berarti anak saya dengan anak bodoh sama rata. Kan gitu. Adanya taat, maksiat, karena Allah mau mengajarkan kepada kita semua bahwa kita ini enggak diciptakan sia-sia. Kita akan kembali kepadanya, tapi Allah Subhanahu wa taala mau mendisiplinkan hamba-hambanya. Mau dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak menjadi manusia yang sia-sia. Yang bahkan terkadang enggak tahu kekuatan, kebisaan, potensi yang ada pada dirinya sendiri, dia enggak tahu. Enggak, Allah mau kita tahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, buat apa saya uji kalian? Jawabannya Allah apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kenapa ya Rab engkau uji manusia? Allah yang jawab. Aku uji manusia biar aku tahu siapa dari mereka yang paling bagus amalnya. Kenapa sekolahan ngasih ujian buat anak muridnya? Biar tahu siapa yang dapat ranking 1. Biar tahu siapa yang dapat ranking 2, biar tahu siapa yang dapat nilainya berapa. Kalau enggak tahu dari mana? Begitu tujuannya Allah uji. Kamu kalau diuji, apa kamu tetap konsisten dengan ibadahmu atau kamu mental? Kamu diuji, apa kamu tetap datang ke dalam kelas atau kamu lari? Orang-orang yang lari dari ujian berarti lari dari kenyataan hidup, kan gitu. Dihadepin, kamu menjalani hidup, lari atau kamu tetap menjalani hidup tapi kamu lari. Dan Allah SWT kasih kita ibadah, Allah kasih kita maksiat, Allah kasih kita akal untuk kita memilih yang jalan mana yang kamu mau ambil. Kamu mau ambil jalannya orang baik, ini jalannya orang baik. Kamu mau ambil jalannya orang ahlul fajir, ahlul maksiat, ini jalannya orang ahlul maksiat. Dan ingat akan konsekuensinya. Waktu datang orang kepada Sayyidina Al-Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik lagi ngajar, tiba-tiba ada orang datang, "Ya Imam," teriak-teriak orang Badui, "Imam, apa hukumnya bunuh orang?" Tanya, "Apa hukumnya bunuh orang?" Imam Malik jawab, "Innallaha ghafurur rahim." Tobilallah. Tobat kamu sama Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, Imam Malik bilang begitu. Tobat kamu sama Allah. Tobat. Itu tergolong dosa besar. Kalau kepengen ampunannya tobat, katanya Imam Malik bilang, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sudah. Sebelum kajiannya ditutup, datang orang baru. Orang yang beda. Nanya pertanyaan yang sama. "Imam, apa hukumnya bunuh orang?" Imam Malik bilang, "Inna azabillahi syadid." Dosa, siksaan Allah pedih. Muridnya bingung. "Loh, ini pertanyaannya sama, kok jawabannya beda?" "Siksaannya pedih. Jangan ada sampai dari kalian merasa sanggup akan siksaannya Allah di alam nerakanya." Bingung murid-muridnya. Udah, dia pergi. Muridnya nanya, pertanyaan dua sama, tapi kok jawabannya beda? Yang satu dibilang innallaha ghafurur rahim, yang satu bilang inna adzabillahi syadid. Allah Maha Pengampun, yang kedua siksaan Allah amatlah pedih. Dijawab oleh Imam Malik, yang pertama datang sudah pernah ngebunuh orang. "Dari mana kamu tahu ya Imam?" "Dari penyesalan yang ada di wajahnya." Kalau udah dia ngelakuin salah, rahmatullahi wasi', Allah merahmati semuanya dan semuanya bisa diampuni kalau Allah menginginkan. Lalu yang kedua, kata Imam Malik bilang, dia baru mau bunuh orang. Kelihatan di wajahnya penuh kemarahan. Maka yang saya tegaskan, siksaan Allah pedih. Apa yang mau kamu ambil dari kisah ini? Apa Imam Malik plin-plan? Bukan. Tapi manusia semua dikasih akal. Yang pertama sudah ngelakuin dan muncul penyesalan. Kayak kita udah berdosa, sekarang tinggal penyesalan. Orang yang sudah menyesal disuruh kembali kepada Allah. Allah yang suruh. Tapi kalau kamu bertanya tentang suatu perbuatan yang belum kamu lakuin, kamu dikasih akal untuk berpikir. Gunakan akalmu. Ingat siksanya Allah, bukan ingat ampunannya Allah. Karena kamu melakukannya berarti dalam keadaan sadar. Betul apa enggak? Ada orang, "Oh, saya mau ghibah nih habis gini. Tenang, habis gini tinggal taubat," kata dia bilang. Kan Allah Maha Pengampun. Kalau untuk orang yang begitu, bisa jadi gak dapat ampunan Allah. Kenapa? Karena ghibahnya dalam keadaan sadar. Dan dia tahu yang dia mau lakuin itu adalah perbuatan yang dilarang. Tapi dia dengan sengaja melakukannya, lantaran dengan harapan nanti Allah pasti ampunin. Lah, yang begitu mah kagak. Tapi untuk orang yang gak sengaja, keceplosan, tahu-tahu lagi duduk, temen nyamber, ngomongin orang, mulutnya ikut nyamber, begitu ya. Habis itu baru sadar, "Ya Allah, kenapa jadi ngomongin orang kita? Astagfirullah, jadi dosa kan?" Nyesel. dia bukan serta-merta mengerjakannya, lalu dia tercebur dalam dosa. Begini, masih ada kemungkinan ampunan Allah. Tapi buat orang yang udah sadar, dia tahu ini dosa, ini gak boleh dikerjakan, tapi dia masih mau kerjain. Makanya di situ jawabannya, sang imam, dua pertanyaan yang sama, tapi jawaban yang berbeda. Masih pakai digunain akal. Nah ini nikmatnya Allah ngasih kita akal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyul insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Hai kalian manusia, apa yang bikin kamu itu begitu tertipu, begitu terbuai, begitu lalai? Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini hadza tafakkur yazidu bi khaufin min Allah. Jadi buah dari renungan. Kalau kamu mau tanya, apa faedahnya merenung? Apa hasil dari merenung? Hasil dari merenung adalah muncul rasa takut kepada Allah. Jadi kita takut sama Allah. Membawa kita pada apa? Pada menyesali diri sendiri karena begitu jauhnya dari Allah. Oh iya, saya ternyata banyak kurangnya. Ibadah saya belum sempurna, sholat saya belum sempurna, jadi manusia saya belum sempurna, jadi hamba saya belum sempurna, jadi apa namanya, jadi istri saya belum sempurna, jadi orang tua saya belum sempurna. Ini buahnya tafakkur, ini buahnya merenung. Karena kalau orang merenung dengan betul, yang muncul adalah taghsir, dia merasa kurang. Tapi kalau orang yang jarang merenung, yang muncul apa? Ego, angkuh, sombong. Saya sudah cukup jadi istri yang baik selama ini untuk kamu. Kamu aja yang belum benar jadi suami saya. Apalagi yang muncul, saya sudah cukup jadi teman yang baik selama ini buat kamu. Kamunya aja gak bisa baik sama saya. Apalagi terus, saya merasa sudah menjadi hamba yang baik dengan sholat, dengan zikir, dengan ibadah. Ya udah, terserah Allahnya mau bagaimana sama saya. Angkuh, masya Allah. Itu kalau gak ada tafakkur, itu kalau gak ada merenung, itu kalau kita gak memikirkan dari sekian banyak nikmat yang ada di sekeliling kita. Makanya di dalam agama kita, tafakkur itu bagian daripada ibadah. Merenung itu sendiri bagian daripada ibadah, karena dia membuahkan apa? Membuahkan kita kesadaran untuk takut kepada Allah. Buat kita jadi ngehindarin yang kurang dan mengejar kepada yang baik, yang menguntungkan. Oh, kalau gitu saya besok-besok mikir, mau berbuat maksiat, mikir. Dan juga kalau kita ngerjain taat, kita lebih semangat. Kenapa? Karena kita tahu hasil dari kebaikan yang kita dapat itu betapa besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yanbaghi an tafakkir fi hadhihi al-hayatid dunya wa kathratu ashghalaha wa balaha wa sur'ati zawaliha wa fil akhirati wa na'imiha wa dawamiha. Qala Allah ta'ala, kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun fid dunya wal akhirah. Selanjutnya, setelah kita merenung akan kekurangan kita di dalam beribadah kepada Allah, kita pun harus hendaknya merenung pada kehidupan kita di dunia. Merenungi kehidupan kita yang di dunia ini dengan segenap banyaknya kesibukan yang ada, dan juga suratu zawaliha. Renungin juga tentang bahwa dunia ini akan segera lenyap. Jadi kalau kita ngelihat dunia ini seolah masih kokoh, maka kita salah besar. Dunia udah tua, udah renta. Ibaratnya kalau rumahnya rumah kayu, rayapnya udah banyak, udah di mana-mana. Kalau dimasukin, udah bunyi ngik ngik ngik ngik ngik, tinggal runtuh doang ibaratnya gitu. Perumpamaan dunia seperti itu. Waktu Nabi SAW ditanya sama sahabat, kira-kira malaikat Israfil ini sekarang lagi apa? Kan malaikat Israfil itu kan niup sangkakala kan. Kalau udah niup sangkakala, kiamat berarti kan gitu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, di zaman Rasul berarti berapa? 1400 tahun yang lalu. Israfil udah megang trompetnya di ujung mulutnya. Berarti kalau kita bilang tinggal habis sudah dunia gitu. 1400 tahun yang lalu zaman Rasulullah SAW, Rasulullah bilang udah dipegang itu trompetnya, udah hampir di ujung mulutnya, berarti istilahnya tinggal niup doang. Kebayang gak gitu dengan keadaan yang semacam itu? Lalu kita menyangka bahwa dunia ini oh masih panjang, masih tenang, kita insya Allah sih 7 turunan kita masih ada, jaminannya dari mana nih yang kayak gini? Gak ada yang bisa ngejamin tentang hal itu. Wala satu pun dari kita, gak ada yang bisa ngejamin. Jadi kita bukan mikirin dunia tuh panjangnya atau besarnya, tapi yang kita pikirin pendeknya. Wah, dunia ini pendek. Kalau kita mikirin pendeknya, kita gak nafsu mau punya apa-apa di dunia ini. Ngapain punya ya? Dan kita diminta pikirin pendeknya dunia. Sesaat. Ad-dunia sa'ah faja'alaha ta'ah, kan kata. Dunia ini hanya sesaat, maka gunakan sesaat itu sebagai taatmu kepada Allah, ibaratnya gitu. Merenung. Ini kehidupan dunia dengan segenap kesibukan yang ada di dalamnya, yang membawa kita kepada kelalaian, dan disadarkan pula bahwa dunia ini segera hancur, binasa. Lalu kemudian kita diingatkan tentang akhirat. Habis kita ngingat dunia, ingat kamu sama akhirat, beserta kenikmatan dan keabadiannya. Kalau dunia jelas gak abadi, tapi akhirat pasti abadi, kan gitu. Pikirin, kalau kita udah tahu di sini tempat singgah, di sanalah tempat kita bermukim yang sesungguhnya, maka sepatutnya apa yang kita harus lakukan di dunia? Makanya kalau kita mau jadi seseorang yang selamat di sana dengan segenap apa yang kita punya di sini, jadikan apa yang kamu punya di sini bermanfaat di sana. Apapun yang kamu miliki di sini harus punya manfaat di sana. Kenapa Rasulullah SAW bilang idza mata ibnu adam inqata min amali illa thalath? Anak cucu Adam kalau wafat terputus darinya segala hal kecuali 3. Masih ada 3. Masih ada 3 hal yang enggak putus dari kita. Pertama, shadaqatun jari. Sedekah duluan. Sedekah masuk nomor 1 sebelum yang lain. Artinya memang kan tujuan manusia itu larinya pada dunia. Orang senang ngumpulin dunia, biar bagaimana nyarinya nyari dunia. Dan mereka memang hidupnya berbangga-bangga akan dunia. Bahkan orang mulia karena apa? Karena punya dunia. Di mata orang, kan gitu. Maka semua orang berlomba-lomba mau cari dunia. Semua orang berlomba-lomba mau apa? Mau punya sesuatu di dunia. Tapi sampai buat mereka lupa berlomba-lomba punya sesuatu di sana. Nabi bilang, kamu mau punya gak apa-apa, tapi kamu harus jadikan yang kamu punya itu pahalanya terus ngalir buat kamu. Gimana caranya? Pikirin gitu. Kamu mau punya sesuatu di sini, baik, katakan kamu mau punya rumah, rumahmu besar, rumahmu indah dipandang, nyaman dinikmati gitu. Oke, tapi jadikan rumah itu juga bermanfaat. Walaupun kamu tiada, masih tetap ada sesuatu yang mengalir dari situ. Gimana caranya? Gitu. Alhamdulillah ternyata, wah, rumahnya besar. Ternyata di rumah itu orang datang kajian, rumahnya diisi dengan kebaikan. Rumahnya di situ adanya kemanfaatan, walaupun dianya telah tiada, duduknya orang yang belajar di situ pahalanya terus ngalir buat dia yang udah gak ada. Di dunia dia dapat nikmat rumahnya besar, tapi dengan dia wafat pahalanya gak putus. Sedekah uang yang pernah dia keluarkan untuk membangun rumah besar itu terus pahalanya ngalir buat dia. Itu ibaratnya kalau rumah, belum yang lain-lainnya. Kita lihat sahabat Nabi, sumbangsihnya sampai sekarang, dari hartanya masih ada yang terus mengalir pahalanya. Siapa dia? Sayyidina Utsman bin Affan. Perhotelan yang berdiri tegak di kota Madinah yang berjajar bagus-bagus itu. Sebagian sahamnya milik Sayyidina Utsman bin Affan, beliaunya udah enggak ada. Sebagian besar sahamnya dijadikan wakaf. Sayyidina Utsman hidup 1400 tahun yang lalu bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi wafatnya beliau masih menyisakan amal jariah yang tidak terputus. Subhanallah. Sayyidina Utsman dikenal dengan orang yang pandai strategi bisnisnya. Sampai kita dengar kisah Sayyidina Utsman bin Affan waktu memimpin jadi khalifah, ada orang Yahudi, kebetulan pada masa itu di Madinah kesulitan mendapat air bersih ya. Sayyidina Utsman bin Affan diaduin sama rakyatnya. Ini kita lagi kesusahan air bersih. Yang punya air bersih orang Yahudi. Orang Yahudi di dalam kebon. Tiap hari kita ngambil air bersih, bayar sama dia. Dan sekarang dia naikin harganya ya imam. Gimana nih kita, orang-orang susah. Sayyidina Utsman mikir, besok harinya Sayyidina Utsman nanya, nih tanah punya siapa? Oh, ini tanah punya fulan imam. Tamam. Kalau gitu saya mau ketemu sama yang punya. Ketemu sama yang punya. Nego. Saya mau beli tanah kamu. Wah, saya enggak jual. Kata yang punya, saya enggak jual. Syuf. Tanah ente enggak nguntungin apa-apa kecuali sumurnya, kata Sayyidina Utsman bilang. Kan sumurnya kan yang nguntungin ente. Iya, dia bilang. Ya udah. Saya beli tanah kamu. Perjanjian kita, kata Sayyidina Utsman, sehari kamu cari duit di situ, sehari saya cari duit, kata Sayyidina Utsman bilang. Adil kan? Ente dapat untung banyak, kata Sayyidina Utsman. Walaupun ana beli tanah ente, ente dapat duit, ente masih tetap bisa jualan. Jadi untuk sumber sumur, kalau kita bilang 50-50, 50%, 50% deh sahamnya. Kamu sehari jualan, saya sehari jualan. Deal enggak, kata Sayyidina Utsman? Deal. Yahudi kalah sama duit. Oke. Kata Yahudi bilang. Bilang siap, dibeli. Dibayar sama Sayyidina Utsman. Tulis. Ya, di kertas, ini tanah dibeli sama Sayyidina Utsman. Perjanjiannya yang ditulis, sehari itu sumur dijual airnya atas haknya si Yahudi, sehari atas haknya Sayyidina Utsman. Udah deal. Besok kan harinya Sayyidina Utsman yang jualan. Kan tuh hari dia. Besok Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman jualan sama orang muslim semuanya air gratis. Enggak bayar. Wah, semua orang berbondong-bondong nyari ember biar besok enggak beli. Semua orang berbondong-bondong datang ke sumurnya Sayyidina Utsman, mana enggak ada aturannya, enggak ada apa, boleh bebas ngambil sepuasnya. Sayyidina Utsman bikin sepuasnya, saya bilang diambil. Besok giliran si Yahudi jualan, enggak ada yang datang. Sebenarnya kalau orang Islam mau berpikir, dia lebih pandai sebetulnya daripada Yahudi sekalipun. Walaupun Yahudi dikenal dengan kepandaiannya, betulnya orang Islam jauh lebih pandai daripada Yahudi kalau mau menggunakan akalnya itu. Yahudi nungguin dari pagi sampai sore enggak ada orang ambil air. Dicari tahu kenapa orang pada enggak beli air. Sayyidina Utsman gratisin air. Enggak ada dalam perjanjian. Enggak ada, hak saya dong, kata Sayyidina Utsman, kalau saya mau gratisin air. Kan enggak ada perjanjiannya. Harus jual berapa, harus apa, kan gitu. Hak saya mau gratisin air, kata Sayyidina Utsman bilang. Ada Yahudi nungguin 2 hari, 3 hari, 4 hari, tetap makin enggak ada orang beli. Kata Yahudi, udah deh ambil nih saham saya 50% deh, kasih lagi saya duit, udah. Semuanya punya kamu, katanya dia bilang. Ngusir yang punya secara halus. Sayyidina Utsman bisa sampai begitu. Enggak pakai ngusir, dia yang terusir hanya dengan strategi kepandaiannya cara berbisnis. Itu Sayyidina Utsman, sahabat Rasulullah. Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu kalau dikalkulasiin di tarikh di dalam sejarah harta yang mereka tinggalkan waktu wafat, nah, Uang triliunan aja enggak sebanding sekarang. Segitunya terhitung miliaran, ratusan miliar di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Banyak Sayyidina Utsman sampai sekarang. Apa yang dicari? Shadaqatun jariyah. Mereka mau berhasil di sini bukan karena mereka mau mencari ketenaran semata di sini. Tapi mereka mau apa yang mereka kejar di sini itu menguntungkan mereka di sana. Dan Rasulullah memberikan kita peluang karena Rasulullah tahu otaknya manusia itu senang sama dunia. Maka Rasulullah bilang, iya, anak cucu Adam semuanya wafat terputus darinya segala hal kecuali shadaqatun jariyah pertama. Sedekah yang pahalanya terus mengalir, enggak putus buat dia. Selanjutnya Rasulullah SAW lanjutin, kemudian waladun soleh yadu'ulah, anak soleh yang doain dia. Apa tujuan orang hidup di muka bumi ini? Berkeluarga. Kelangsungan umat manusia dari hasil keluarga. Menikah, punya anak, gitu ya. Dan sebagian orang menganggap pernikahan punya anak hanya senang-senang di dunia aja. Padahal tujuan dari itu semua, ada maksud yang diminta. Kamu karena tujuan hidupmu di sini adalah ibadah, maka menikah pun ibadah, punya anak juga ibadah. Tapi Rasulullah gak cuma jadiin menikah punya anak kelar. Tapi bagaimana anak ini nanti, itulah yang menentukan kamu di sana. Bukan hanya kamu berhasil nikah, berhasil punya anak, urusan kelar. Enggak, tunggu dulu. Begitu kamu bisa mendidik dia, menjadikan dia yang disebut anak soleh yang bisa mendoakan kamu, berarti kamu selamat di sana. Kan gitu. Bukan hanya melangsungkan kelangsungan ini hidup, ya namanya hidup nikah, nikah punya anak, punya tujuan dong. Tujuannya jelas. Dari nikah itu punya anak dengan harapan jadi anak yang mendoakan kamu. Sekiranya kamu sudah tiada, akan ada terus yang mengalir ke kamu dari anakmu yang ada. Dia terus mendoakan kebaikan untukmu. Bahkan sampai beruntungnya orang tua, kalau sampai punya anak, subhanallah ya, di dunianya dia hafal Quran, penuntut ilmu yang luar biasa, ya, akhirnya nanti di akhirat Rasulullah SAW bilang, merekalah yang bakalan apa? Bakalan memakaikan mahkota di kepala kedua orang tuanya. Jadi ada sesuatu yang ternyata bukan dari amal kita, kita lalu dapat mahkota. Bukan dari amal kita, kita lalu pakai jubah di Yaumul Mahsyar. Ternyata dari perbuatan kita di dunia yang mungkin gak disadari nama kita punya anak, ternyata begitu besar peluangnya kita selamat di sana. Gitu. Jadi kalau udah punya anak nih, cita-citanya punya anak, anaknya mau diapain? Kalau hanya orientasinya anakmu berhasil di dunia, maka kamu rugi. Karena investasinya anak itu adalah investasi terbesar bagi kita semasa hidup. Ibu-ibu yang punya anak, kenapa sih orang tua pada sibuk nyariin anak sekolah terbaik, sekolah terbaik, sekolah terbaik? Dia mikirin anaknya besar biar tidak menjadi anak sembarangan. Padahal kalau yang kamu niatin tujuan mencari sekolah terbaik bagi anak karena alasan investasi dirimu sendiri kepada akhirat, kamu selamat. Jadi baiknya itu bukan cuma di mata dunia, tapi di mata akhirat juga dong. Karena itu investasi terbesar. Orang tua kita dulu berapapun nilai bayar anak kita sekolah, mereka akan mati-matian menyekolahkan anaknya. Tapi sekolah yang bagaimana dulu? Mau buang duit habis jutaan, tapi ternyata anak itu hanya pandai mahir apa bahasa Inggrisnya, lalu melupakan orang tuanya, sia-sia dong. Tapi kalau dengan anak itu dididik, ditempa, belajar, mau itu bahasa Inggris, mau itu bahasa Cina sekalipun, mau itu bahasa apapun yang diajarin, tapi di dalam pelajaran itu anakmu dikenalkan Allah juga, anakmu dikenalkan Rasulullah juga, anakmu dikenalkan Al-Quran, anakmu dikenalkan ibadah kepada Allah, yang beruntung kamu. Berarti selama ini kamu ibaratnya nyekolahin anak sampai sekian habislah uang itu, kamu gak sia-sia. Kenapa? Karena kamu saat kamu masuk ke liang lahat, ada timbal balik nih nanti dari apa yang pernah kamu lakukan untuk anak-anakmu. Dia doain kamu, bukan dia lupain kamu. Dia ingat kamu, bukan dia abaikan kamu. Dia akan datangi makammu, bukan dia hanya akan sesempatnya dan lain sebagainya. Enggak, dia doain terus, dia hantarkan doa untuk orang tuanya. Dan itu yang dicari bagi orang yang hidup kalau nanti meninggal. Kenapa orang-orang soleh, kita kalau ngelihat nih Bu, subhanallah ya, ngelihat perjuangannya alim ulama yang bisa sampai ke negeri kita. Tokoh-tokoh ulama yang dari kota Hadramut bisa sampai ke sini misalnya gitu. Ada makam-makam keramat, ada kiai-kiai yang sampai dari kiai kita belajar ke sana. Ke Mekah. Syekh Yasin Fadani belajar di Mekah. Ulama besar. Padahal dia orang mana? Orang Sumatera. Kok sampai segitunya ya? Dulu orang tuanya kemana? Kalau kita lihat makam-makam keramat yang kuburannya ada di sini, kita kan nanya balik, apakah mereka gak punya orang tua? Punya. Tapi kok orang tuanya segitu tenggelnya hati ngelepasin mereka? Jawabannya orang tua tuh tahu alasan punya anak itu, anaknya gak mau dijadiin anak yang sia-sia. Karena mereka mau jadikan anak investasi utama. Anak investasi utamanya orang. Dia gak mau cuman punya anak, senang punya anak. Gak, tapi anak itu akan ditempa sama dia. Syekh Abdul Qadir Jilani waktu belajar ke Baghdad umur berapa? Umur belasan tahun. Bahkan dalam sejarah kalau saya tidak salah baca 12 tahun. Dilepas sama ibunya bersama kafilah. Yang ceritanya uangnya dicuri itu. Panjang ceritanya walhasil. Yang pernah tahu ceritanya. Uangnya dicuri sama perampok karena jujur. Ibunya pesan sebelum jalan jangan bohong. Malingnya nanya uangnya di mana, dikasih tahu tuh di situ. Bayangin perompak yang nanya. Umur berapa itu? Kecil. Tapi kok bisa orang tuanya setega itu? Bukan tega, tapi mereka tahu punya anak itu punya tujuan. Ada investasi akhirat yang harus kamu tanamkan di sana. Waladun saleh yad'ulah. Nih, enggak putus. Yang terakhir, kemudian Nabi bilang ilmun yuntafa'u bihin nas. Yang enggak putus selanjutnya. Dari kita saat kita wafat ilmu, yang dari ilmu tersebut banyak orang mengambil manfaat. Punya bekal enggak banyak. Sedikit guru ngaji. Bisanya baca Quran doang. Katakan gitu. Enggak punya ilmu banyak, tapi bisa baca Quran. Buka rumahnya buat ngaji Quran. Orang datang 1, 2, 3 ngaji Quran. Ngajarin huluf alif ba ta sa jim ha kha dan sampai bisa a'udzu billahi minasyaitonir rajim ila akhir bismillahirrahmanirrahim. Enggak banyak ilmunya. Cuman punya ilmu Quran. Bisa baca Quran, tapi dia ngajarin orang. Orang kita lihat dulu guru ngaji. Guru ngaji di mana? Di rumah kan. Anak datang ya ke rumah guru ngaji. Sebelum adanya TPA, sebelum adanya apa, ngaji kemana? Ke rumah guru ngaji. Guru ngaji buka rumahnya untuk orang-orang yang mau belajar ngaji. Kan gitu. Dulu begitu yang saya tahu. Anak-anak yang mau belajar di kampung yang datengin rumah guru ngaji. Dia gelar itu belajar ngaji. Apa yang dia punya? Dia hanya punya baca Quran. Ilmunya gak banyak. Ilmunya ngaji Quran aja. Orang datang ke situ belajar. Berapa yang datang? 20 orang katakan. 10 orang nih, gak usah 20. 10 orang. 10 orang tumbuh besar, bisa baca Quran sampai wafat belajarnya dari satu guru ngaji. Berarti guru ngaji punya andil pahala besar dari 10 orang yang diajarkan ngaji itu. Dan kalau ternyata dari 10 ternyata ada satu lagi yang menjadi guru ngaji, Dari 10 yang dididik itu ternyata ada lagi yang jadi satu guru ngaji. Dan ternyata yang satu ini hasilnya lebih banyak muridnya daripada guru ngaji yang pertama. Muridnya punya murid 100. 100 orang bisa belajar dari muridnya si guru ngaji yang pertama. 100-100 itu pahala yang ngalir ke muridnya, ngalir juga pahalanya ke guru ngaji yang pertama. Hadza min hasanatu. Itu dari hasanat amalan baik yang diperbuat si guru ngaji di dunia. Gak punya banyak ilmu, ilmunya cuma guru ngaji, tapi guru ngaji bukan sembarang guru ngaji. Nah, darinya orang terus mengambil manfaat, darinya orang terus mengambil ilmu, walaupun hanya alif ba'ta ataupun hanya baca Quran aja. Tapi ternyata setiap ayat yang kau baca yang di dalamnya terkandung pahala 100 hasanah, kalau dibaca di dalam sholat, ada pahala yang terkandung di dalamnya 50 hasanah kalau dibaca di dalam sholat sedang duduk. Berkurang lagi pahalanya di luar sholat kalau dibaca, pahala itu pun juga ngalir. Itu kalau guru ngaji. Bagaimana dengan guru yang lain-lainnya? Ngajarin guru ngaji, ada juga ilmu akhlak, kesantunan, ilmu lain-lainnya dari agama yang mendekatkan kita, yang mengenalkan kita kepada Allah. Pahala terus kali. Makanya nih, untuk orang-orang majelis, seringkali saya himbau, kalian datang ke majelis, kalian membekali diri dengan ilmu yang kalian dengar. Maka kalau kalian ingin mendapatkan jariah dari ilmu yang kalian pelajari, tebarkanlah ilmu tersebut pada orang lain. Barangkali dari nasihat yang kamu posting itu, ada berapa yang nonton? Kamu punya Instagram view-nya yang nonton ada 300 orang. Barangkali enggak semua 300 ngamalin. Mungkin satu, gak usah banyak-banyak, mungkin satu. Tapi kalau rasanya, kalau gak ada sama sekali yang ngamalin, gak mungkin. 300 teman kamu yang ada di Instagram itu ngelihat status kamu. Oh, ada faedah. Oh, ternyata hukumnya ini begini. Oh, ternyata ilmu ini begini. Dibaca sama dia, ada sesuatu yang nyantel, diamalkan oleh dia, atau mungkin barangkali di-repost kembali, nasihat itu, barangkali diberitahu orang lain lagi, pahala itu enggak putus. Itulah kenapa ajaran Nabi Muhammad sampai sekarang enggak putus. Karena berkatnya sambungan lisannya para sahabat, dari sahabat sambungan lisannya para tabi'in, dari tabi'in sambungan lisannya para salafus salihin, dan seterusnya sampai kita sekarang. Dan itulah yang dikejar, amal jariah dari ilmu yang bermanfaat, dari yang kita bagikan kepada orang lain yang dekat. Jadi semangatin diri kalau hadir di majelis ilmu, walaupun tulisannya belum seindah orang-orang yang pandai merangkai kata-kata indah, tapi kamu mendapat satu ilmu, bagikan. Walau sabda Rasul, Rasulullah aja nyuruh kita ngebagiin sabdanya, walau ayat, kata Nabi. Sampaikan daripada aku walau satu ayat, kata Nabi Muhammad SAW. Satu ayat kamu dengar, satu sabda hadisku kamu dengar, sampaikan. Nabi dulu selalu pesan sama sahabat yang hadir, hendaknya yang hadir menyampaikan ini kepada yang tidak hadir. Dikasih tanggung jawab. Yang hadir itu punya kewajiban ngingetin yang gak hadir. Sekiranya walaupun ada yang tidak hadir, mereka tetap tahu ada wahyu apa yang turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Ini ilmu. Tapi tujuan dibalik itu semua apa? Apa semuanya pada mau jadi ulama? Enggak gitu. Apa semuanya mau kelihatannya jadi orang alim? Enggak gitu. Tapi tujuan yang utama dibalik itu semua, tujuanmu hidup adalah ibadah. Dan tujuan kamu di situ adalah kelangsungan hidupmu kelak di akhirat. Apa yang kamu mau cari dari hidupmu di dunia yang sesaat ini? Yang sebentar ini akan hancur. Tapi Allah kenapa sebutkan ada yang abadi di sana? Walaupun yang abadi di sana, kita tetap pengen ngalir pahala kita, kebaikan kita, walaupun kita sudah enggak ada. berapa yang tersisa dari umur dunia ini, kita pengen tetap ngasih kita pahala walaupun kita di alam barzah. Kitanya di alam kubur tapi terus dialirin pahala. Inilah kata Allah SWT dalam firman-Nya, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat. Beginilah Allah menerangkan kepada kalian apa? Al-ayat, keterangan daripada ayat-ayat-Nya, la'allakum tatafakkarun. Tujuannya Allah menerangkan kita semua ini agar apa? Agar kita merenung. Biar kita mau merenungi, ya, dunia ini sesaat, yang abadi adalah akhirat. Maka gunakan kesempatan yang sesaat ini untuk menggapai kenikmatan yang panjang di akhirat. Sekarang kita tahu dunia sebentar. Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam qasidahnya pun mengatakan apa? Wadhi dunya daniyah hawadithaha kathira wa aishataha hagira wa muddataha qasira ala yallah binadharah minal aynir rahimah tudawi kullama bi min amradin sagima. Ini dunia dania, dunia ini hina, gak ada artinya dunia ini. Hawadithha kathira, perkara yang terjadi di dalamnya macam-macam. Kalau ngikutin dunia gak kelar-kelar. Hari ini begini, besok lain lagi. Hari ini trennya ini, besok berubah lagi. Kan gitu. Kalau ngikutin trennya dunia, gak berubah-ubah terus. Tapi kalau ngikutin trennya Allah dan Rasulnya, gak pernah berubah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, hukum gak berubah. Ya baju yang diminta begitu dari dulu sampai sekarang gak berubah. Gak ada syariat yang ngerubah pakaian wanita. Gak ada syariat yang ngerubah auratnya perempuan. Gak, udah dari dulu begitu. Tapi hawadithha kathira, tapi namanya hidup di dunia perkaranya macam-macam. Wa'ishitha hagira. Tapi kamu harus tahu kehidupannya di dalam dunia ini hagir, hina. Siapa orang yang begitu peduli dengan kehidupannya dan urusan yang ada di dalamnya, maka rendahlah dia, hinalah dia. Yang bahkan sampai rela-rela mutusin tali silaturahmi hanya karena perkara dunia. Yang sampai rela tadinya kawan, teman, tapi tahu-tahu jadi tidak kenal hanya karena perkara dunia. Keluarga jadi tidak saling tegur sapa hanya karena perkara dunia. Padahal dibilang dunia ini hina. Udah hina disebut wa muddatuha qasira. Muddah, waktunya dia qasir, pendek. Jadi jangan ngira kamu tuh panjang umur. Umatnya Nabi mabaina sittin wa sab'in umurnya, antara 60-70. Kalau ada yang dikasih bonus lebih dari 70, alhamdulillah. Gitu ya. Tapi umurnya umat Nabi mabaina sittin wa sab'in. Tapi ternyata kita pun ditunjukkan ada orang belum sampai 60 udah lewat. Ada orang di zaman Bani Israel dulu anaknya ditangisi, wafat sama ibunya. Waktu anaknya meninggal ditanya sama orang, berapa umur anakmu? Ibunya jawab, 300 tahun. Umurnya 300 tahun. Ibunya nangis. Apa yang bikin kamu nangis sementara umur anakmu 300 tahun? Innahu tifl, katanya segitu masih bayi. Dulu 300 tahun masih bayi. Zaman sekarang yang ada 30 tahun kayak bayi. Nah, gitu ya. Bukan bayi beneran, 30 tahun kayak bayi. Kayak itu umur 30 tahun otaknya masih mikirnya anak orok aja. Enggak mikirin dirinya sudah dewasa harus bagaimana dan seterusnya. Nah, kemudian Habib Abdul Haddad melanjutin apa? Fatuba thumma tuba liman minha tahadda wa talagaha wa fi ta'atir rahmani shammar. Beruntung kemudian beruntung. Bagi siapa? Liman min hadza, bagi yang terhadap dunia mereka waspada. Kata Nabi, saya enggak takut umat saya mati kelaparan. Saya enggak takut umat saya keluar dari iman. Tapi saya takut disuguhkan di hadapan mereka dunia, lalu mereka lupa diri dari dunia. Itu yang Nabi takutin. Saya enggak takut. Saya enggak takut, saya enggak khawatir umat saya kharij anil Islam, keluar dari Islam, saya enggak takut. Saya juga enggak takut umat saya, kata Nabi SAW, ya, bakal akan mati kelaparan, saya enggak takut. Tapi saya takut kalau umat saya di depannya ada dunia. Lihat kekhawatiran Nabi terbukti enggak? Kalau udah di depan dunia, wah, khilaf. Terkadang naudzubillah enggak kenal siapa dia. Dari awam sampai alim. Dari orang enggak berilmu sampai berilmu. Kalau udah kena dunia silo. Itu yang paling ditakutin sama Nabi. Makanya Nabi Abdul Haddad bilang, "Tuba, thumma tuba," beruntung. Kemudian beruntung. Bagi yang siapa dari dunia ini mereka waspada. Wa tallagaha. Apa artinya tallak? Ceraiin dunia. Berarti bukan cuma ngehindar, bukan cuma ngejauh bahasanya. Katanya ceraiin dia. Kalau sama dunia saya enggak mau nikah. Saya enggak mau bersahabat. Makanya kan ulama bilang kalau punya dunia jangan pernah masukin dia ke sini. Cukup dia di sini. Kalau dia adanya di genggamanmu, ada enggak ada, rasa sakitnya enggak sedalam kalau dia adanya di sini. Ya. Ibu megang duit, enggak sengaja lepas. Ya udah hilang. Tapi ibu punya duit udah nyimpen di sini. Hah? Udah nyimpen di sini hilang gimana? Pegel enggak? Segitunya bukan di hati, cuman di sini doang. Di balik kita punya baju. Di tangan kelepas. Ya kita ngerelain ini lebih enak. Oh, mungkin tadi kelepas gitu ya. Iya, orang ada di genggaman barangkali lepas gitu. Tapi begitu kita taruh di sini tuh dompet, udah kita jagain. Pas mau bayar nyariin enggak ada. Rasanya gimana itu? Gitu. Nyesek. Itu baru ditaruh di sini. Bagaimana kalau dia di sini, di dalamnya? Nah, enggak bisa tidur. Kepikiran yang ngambil siapa? Enggak redo lihatin aja. Kalau dia di sini, masuk dia karena di hati kan? Yang ngambil biar enggak selamat. Udah. Kenapa ada di sini soalnya? Kalau di sini repot, malam enggak tidur, perasaan tuh bisa 3 hari sampai lebih itu kadang-kadang. Padahal yang hilang baru berapa ratus ribu, gimana lebih? Gimana lebih? Serius. Kalau lebih bukan enggak tidur lagi itu. Masuk rumah sakit, kepikiran kenapa belum lama kena musibah. Subhanallah, padahal sesuatu yang kamu punya sebelumnya tuh gak ada. Kenapa dia bisa ada? Karena Allah mau mengadakannya. Maka kalau seandainya kita kehilangan sesuatu, jangan melihat besarnya yang hilang. Kembalikan dia dari awal seperti sebelumnya dia belum hadir. Jika Allah mampu menghadirkan yang seperti itu, apakah mustahil baginya menghadirkan yang serupa atau bahkan yang lebih dari itu? Gak mungkin. Pasti kalau Allah mau dikasih lebih, lebih. Orang tadinya gak ada kok yang kamu punya. Apa aja, handphone, uang, cincin, kalung. Apa aja yang kita punya? Tadinya enggak ada, lalu Allah jadikan ada. Apakah setelah dia hilang, lalu kamu mau meratapi kemana, kemana, kemana? Iya, kalau terus kepikiran karena dia ada di hati, iya, bisa sampai masuk rumah sakit. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah jagain kita tuh semua. Wa tallagaha, maka kata Habib Al-Haddad, ceraiin dia. Wa fi ta'atir rahmani syammar. Udah nih, urusan dunia udah kelar, maka sekarang kejarlah taatnya Allah. Kejar taatnya Allah aja deh. Biar kamu bisa dapat hasil dari taatmu kepada Allah. Kamu bisa menggapai buah hasil dari perjuanganmu taat kepada Allah. Bukan apa yang kamu kejar di dunia yang lalu membuatmu menangis. Ya Allah, dulu saya habis-habisan tuh mati-matian ngejar itu. Tahu-tahu begitu datang malaikatul maut, seketika kamu lepas darinya, kamu gak dapat apa-apa. Belum sempat ngerasain apa-apa. Walau ada sesuatu yang kamu bisa nikmatin sedikit pun. Ya, nyeseknya bukan main. Sudahlah di dunia habis lupa sama Allah, di akhiratnya lebih gak bisa juga ngerasain, subhanallah. Enggak, kita maunya di sini kita ngerasain enak, kita ngerasain nikmat, di akhirat kita jauh lebih nikmat, mikirnya gitu. Wa qala ta'ala bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Akan tetapi mereka selingkali beratnya sama dunia. Allah ini lagi cerita. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya. Padahal wal akhiratu khairu wa abqa. Mereka lebih beratin dunia, padahal akhirat itu lebih bagus dan lebih kekal. Banyak orang kalau dikasih sebuah pilihan antara taat wa dunia, ya barangkali pilihan antara taat sama dunia, mereka kejarnya dunia dibanding taat. Kadang-kadang tanpa kita sadarin, kita sendiri yang sibuk lagi nyari dunia, datang waktunya panggilan kita taat. Panggilan kita ibadah, sholat deh, gak usah kemana-mana. Sholat aja deh minimal. Berapa banyak dari kita yang menjadikan sholat aula lebih utama daripada pekerjaan? Aula, lebih utama daripada pekerjaan. Kalau kita datang ke satu kedai, satu toko, entah itu restoran katakan gitu. Lalu di restoran itu saat kita datang, kita temukan ada tulisan, maaf jika waktu sholat kami akan melaksanakan sholat terlebih dahulu. Yang muncul di kamu itu apa? Kagum? Atau kamu ngomong gak profesional? Hah? Kalau kita nih datang ke satu toko, ada toko, ya, toko itu kemudian bikin pengumuman, kalau azan berkumandang, maaf kami akan tutup toko sejenak. Ya kayak kita umroh aja deh gitu. Umroh kan kita lagi di toko, begitu datang azan, ya udah kita disuruh keluar dulu, ntar belanja lagi habis sholat kan gitu ngomongnya. Seandainya hal itu diterapkan sama orang tanpa adanya acuan dari pemerintah, tapi kesadaran kita sendiri. Kita tiba-tiba bikin syarat nih contohnya. Tahu-tahu kita bikin peraturan. Kalau datang waktu sholat, mohon maaf, segenap karyawan melaksanakan sholat terlebih dahulu. Toko tutup. Kamu orang Islam yang masuk, yang muncul kagum atau kata ucapan ini orang atau ini toko gak profesional. Hebat ya toko ini ya. Misalnya, saya seringkali misalnya ngelihat ada beberapa toko makanan. Salutnya makanan. Kalau Ramadan dia tutup sebulanan penuh. Selama bulan Ramadan kami tutup. Dia nyari 11 bulan, 1 bulan tutup. Ada yang sampai sebegitu. Kamu munculnya ini orang bodoh atau ini orang hebat? Kalau orang dunia bilang ini orang bodoh, padahal Ramadan untungnya banyak tuh, orang yang beli banyak orang dunia. Orang dunia mikirnya gitu. Tapi kalau orang beriman, orang Islam minimal, yang beriman, yang muncul kagum, hebat. Ya Allah, kita aja belum bisa kayak dia. Misalnya kan gitu, kita aja belum mampu seperti dia. Yang muncul selalu adalah hal positif sebetulnya. Tapi buat kita yang belum ngejalaninnya, apa yang bikin kita terhalang untuk menunda pekerjaan kita karena ibadah? Apa yang menghambat kita bilang sama tugas, bilang sama yang menugaskan, atau bilang sama orang yang sedang kita temui untuk urusan pekerjaan, maaf nih udah waktunya sholat, saya sholat dulu. Ntar lanjut ya, sebentar ya. Gitu. Maaf sebentar, saya permisi, saya sholat dulu. Kayak kamu kebelet kencing, bisa nahan. Tapi karena kebelet kencing rasanya kebelet, pengen buru-buru, mau kamu ngadepin siapa lagi, kamu tinggal. Apakah Allah kalah pentingnya dari perkara kebutuhanmu sendiri? Gitu kan, ibaratnya gitu. Nah Allah sebut, bal tuthirunal hayatid dunia, kebanyakan orang itu berat sama dunia. Wal akhiratu khairu abqa, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Nah di sini kita merenung, mikir, ta'ammalu adzal ayah, oh iya betul banget. Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun. Allah berfirman selanjutnya, sungguhnya kehidupan di dunia ini isinya adalah lahu, lalai, senda gurau, wa la'ib. Kehidupan dunia. Pernah lihat orang main monopoli? Pernah lihat orang main monopoli? Atau pernah main jangan-jangan main monopoli? Gimana rasanya main monopoli? Wah, ngerasain uang banyak, beli hotel. Pernah ngerasain gak? Hah? Yang belum pernah, kalau main nanti jadiin ibroh aja, pelajaran aja. Misalnya abis dari sini, ustazah ngomongin monopoli tadi, main monopoli kayak gimana sih gitu ya? Main monopoli, seolah-olah kita cari duit, punya duit, beli tempat dari rumah sampai mampu beli hotel, bahasanya gitu. Wah, mampu beli pulau sampai begitu ya kalau di monopoli. Tapi begitu gamenya selesai, kamu punya apa? Hah? Ente punya apa kalau main gamenya over nih, game over gitu, selesai. Ente punya apa? Apa ada hotel yang beneran ada? Apa ada pulau yang beneran ada? Apa barangkali ada uang yang beneran ada? Dan kalau orang hidup di dunia ini orientasinya hanya itu, kalau dia wafat dia akan jumpai hal yang serupa. Mana tuh hotel yang dulu dia gedambal? Walaupun sejatinya di dunia dia punya hotel. Kalau hanya dunia yang dikejar, walaupun tadinya dia adalah orang yang punya gedung di mana-mana. Kalau orang itu orientasinya dunia, kalau dia wafat gedungnya habis. Anaknya habisin, bentaran. Udah gak kesisa gitu. Punya hotel tadinya, ustazah, dulu orang ini punya hotel. Syuf, lihat aja, dulu hidup orientasinya kemana. Kalau orientasinya akhirat, hotelnya akan tetap berdiri, walaupun dianya udah gak ada. Lakin, ternyata orientasinya dunia, hotelnya gak lama punya dia, kejual, dibeli orang, anaknya gak mampu mengelola, habis seketika, tadi punya. Permainan usai. Kalau orang di dunia hanya begitu hidupnya, gak ada mikirin akhiratnya, kayak kamu main monopoli. Begitu gamenya usai, kamu gak punya apa-apa. Begitu kamu wafat, kamu gak punya apa-apa. Karena Allah mengumpamakan dunia ini layaknya main. Maka jadikan itu bukan untuk permainanmu di sini, tapi kamu gunakan keseriusanmu untuk di sana. Jangan tertipu dengan permainan dunia. Dunia ngajakin kita begini, ikut. Dunia ngajak kita begini, ikut. Berapa banyak orang yang tertipu dengan budaya, dengan tren, dengan apa yang terjadi seiring perubahan zaman demi zaman. Semua itu terjadi karena apa? Karena orang yang terlalu ngikut tuntutannya dunia. Tapi apa yang mereka dapat? Mereka gak dapat apa-apa. Allah kemudian lanjut, wa inna darul akhirati lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Hidup di akhirat itu yang lebih baik. Kalau kamu tahu, tapi kalau kamu ngerti, tapi kalau kamu enggak paham, iya kamu mikirnya dunia lebih baik. Di mana-mana aja yang dikedepanin dunia. Robbana atina fid dunya baru akhirat. Kan gitu katanya. Padahal tujuan di dunia baik agar kamu di akhirat baik. Kalau tujuannya cuma dunia, enggak perlu repot-repot jadi orang baik di dunia karena di akhirat sudah baik. Tapi ternyata kita di dunia diminta baik agar kamu dapat tempat yang baik di sana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tambahannya wa qina adzabannar. Minta selamat dari siksaan api neraka. Nih. Jadi sekarang kita diminta sadar. Taksirul ibadah, kekurangan ibadah kita sama Allah. Kelemahan kita di dalam mengabdi kepada-Nya. Kebanyakan banyak yang tidak sempurna dari ketaatan kita kepada-Nya. Sadari. Dan kita juga diminta merenung bahwa dunia ini hanya sesaat. Dunia ini enggak lama. Dunia ini mahi lil magar wa inna mahi lil mamar. Dunia bukan tempat kamu tinggal, tapi tempat kamu lewat. Jadi kalau cuma tempat lewat, mungkin enggak tempat lewat itu kamu taruh segala sesuatu yang berharga di situ? Enggak. Pasti yang berharga itu yang kamu bawa, begitu kan? Bukan yang kamu letak. Karena itu jalanan. Masa iya kamu mau taruh barang-barang berharga kamu? Kalau orang pergi berjalan, barang berharganya dibawa enggak? Dibawa. Bukan ditaruh. Pada saat dia sampai di akhir tempat dia tujuannya, baru dia letak barang berharganya. Tapi ternyata dunia perumpamaannya ini adalah semuanya tempat kita lewat saja. Di mana tempat kita meletakkan segalanya? Di akhirat. Di akhirat. Semuanya di akhirat. Jadi subhanallah ya. Ada orang kiai, bukan kiai, Pak Haji, dikenal dermawan bukan main, kayaknya minta ampun. Sampai teman-teman yang ada di sekitarnya itu merasa salut dengan apa yang dicapai oleh si Pak Haji ini, yang begitu punya segalanya, ibaratnya mau apa aja tuh tinggal aduh, tapi dikenal juga dengan kedermawanannya. Maka lagi kumpul dengan teman-temannya, ada temannya bilang, Pak Haji enak ya, semuanya pengen apa aja ada, hidup enak, nyaman, waduh kaya banget. Namanya orang pasti aja kalau ngelihat kita punya lebih, pasti ada pujian datang dari orang. Pak Haji kaya dan lain-lain. Pak Haji itu bilang, saya mah kagak kaya, yang saya punya ini belum tentu punya saya. Tapi yang bakalan jadi punya saya itu yang udah pernah saya keluarin. Yang saya infakkan di jalan Allah itu yang punya saya, karena itu jelas yang akan ikut saya wafat nanti. Tapi adapun yang ini, yang kamu lihat dengan segenap apa yang saya punya, kata dia bilang, itu belum tentu punya saya. Bisa jadi punya istri saya, bisa jadi punya anak saya nanti, bisa jadi punya saudara-saudara saya kalau saya wafat, saya gak tahu, kata dia bilang. Makanya tolak ukurnya jangan ngelihat apa yang kamu punya di dunia, apa yang sudah kamu punya di sana. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan di dalam beribadah kepada-Nya ya, di dalam merenungi setiap ciptaan-Nya yang indah, merenungi bahwa betapa dunia ini hina, yang insyaallah bisa mengantarkan kita kepada apa? Kepada tujuan kita yang sesungguhnya, yaitu beribadah kepada Allah hingga hari akhirat nanti, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allah berikan kepada kita semua insyaallah keselamatan di dunia, keselamatan di akhirat, juga harapannya keselamatan di alam barzakh, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan majelis kita selalu senantiasa tercurah keberkahan ya. Kita doakan mudah-mudahan Al Habib Muhsin serta Ma'inun dan segenap keluarga besar masyaallah yang pada pada kesempatan kali ini kita duduk di sini bersama-sama Majelis Ta'lim Khadijatun Nisa di tempat ini. Mudah-mudahan beliau semua mendapatkan pahala yang berlimpah, insyaallah Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, insyaallah Allah penuhi segala kebutuhannya. Insyaallah kita semua pula yang hadir di sini dan juga segenap para pengurus dari Majelis Ta'lim Khadijatun Nisa, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah teguhkan langkahnya di dalam keistiqaman di jalan menuju Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shaliha wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Suril Fatihah.